Bismillah. Kita selanjutkan. Sampai pada al-fi'lu al-mutasarrif atau al-mutasarrif. Wallazi la yalzimu suratan wahidatan atau la yalzamu suratan wahidatan. Dia itu adalah sebuah fi'il yang tidak menetap pada satu bentuk. Lakinnahu yantakilu bainal madhi wal mudhari'i wal amri. Akan tetapi dia itu dapat berpindah ya antara fi'il madhi, mudhari' dan amr. Artinya dia dapat berpindah dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, kemudian menjadi fi'il amr. Jadi itu definisinya ya. Kalau definisi fi'il jamid kemarin adalah fi'il yang hanya memiliki satu bentuk. Baik satu bentuk fi'il madhi, atau satu bentuk fi'il mudhari, atau satu bentuk fi'il amr. Seperti kita lihat, kataba yaqulu izhab yashrabu fataha. Ini semuanya contoh fi'il mutasarrif atau mutasarrif. Ya. Anwa'ul fi'li al-mutasarrifi. Jenis-jenis fi'il yang dapat ditasrif. Dia terbagi menjadi dua, tamut tasarrufi, naqisut tasarrufi. Ada fi'il yang sempurna dalam tasrifnya. Kemudian ada juga fi'il yang kurang dalam tasrifnya, naqis, ada kekurangan. Yang pertama, tamut tasarruf, huwa allazi la yalzamu suratan wahidatan. Lakinnahu yantakilu bainal madi wal mudhari'i wal amri. Ya. Yang pertama adalah tamu tasarruf, yang sempurna tasrifnya. Dia adalah fi'il yang tidak mengharuskan berada pada satu bentuk, akan tetapi dia dapat berpindah dari fi'il madi mudhari menjadi amr. Jadi dari fi'il madi dapat berpindah menjadi fi'il mudhari, dan setelah itu dapat berpindah menjadi fi'il amr. Ini namanya ta'mut tasarruf. Ya, mutasarruf, tapi yang tasrifnya sempurna. Ada lafad madinya, ada lafad mudhari'nya, dan ada lafad amrnya. Seperti contoh, kataba yaktubu uktub. Kataba fi'il madinya, yaktubu fi'il mudhari'nya, uktub fi'il amrnya. Qala yaqulu qul. Zahaba yazhabu izhab. Ya, semuanya punya tasrif yang sempurna. Dari madi, berpindah ke mudhari, kemudian berpindah ke amr. Asani yang kedua, naqisut tasarruf. Yang kedua adalah fi'il yang tasrifnya naqis, kurang. Yantakilu bainal madhi wal mudhari'i faqat. Naqisut tasarruf adalah fi'il yang hanya dapat berpindah dari fi'il madhi dan mudhari'i saja. Artinya dia tidak sempurna karena tidak ada tasrif amrnya. Makanya dia dinamakan dengan naqisut tasarruf. Suratul madhi wal mudhari'i mislu kada yakadu au saka yushiku la yazalu la yazalu ma bariha ma yabrahu man fakka ma yanfakku ma fati'a ma yafta'u. Semuanya hanya datang dengan lafaz madhi dan mudhari saja, itu pun nanti dengan syarat tertentu ya, seperti harus didahului oleh nafi, itu ada syaratnya. Ya, tapi yang jelasnya dia tasrifnya nakis, kurang, tidak sempurna. Ya, makanya dia dinamakan dengan nakisut tasarruf. Kemudian yang berikutnya siyaghatul fi'li al-mudhari'. Cara membuat fi'il mudhari'. Jadi di sini beliau ingin mengajarkan kepada kita kaidah untuk membuat fi'il mudhari'. Al-fi'lu sajada fi'lu madin. Maka kata fi'il sajada ini adalah fi'il madi. Wa idza aratta an tuhawwilahu ilal mudhari' wa dha'da fi awwalihi. Kalau engkau ingin untuk memalingkannya kepada fi'il mudhari, maka engkau letakkan di huruf pertamanya, ya, harfan min ahrufil mudhara'ah ataliyah, salah satu huruf dari huruf-huruf mudhara'ah yang berikut ini. Ya, jadi kalau misalkan fi'il sajada mau dibuat menjadi fi'il mudhari, maka kaidahnya letakkan salah satu huruf mudhara'ah di huruf awalnya. Jadi di huruf sinnya itu kita masukkan salah satu dari huruf mudhara'ah. Di sini adalah nun, alif, ta dan ya, atau biasanya kita singkat dengan anita atau naaitu. Hakaza seperti ini. Sajada ditambahkan dengan nun menjadi sama dengan nasjudu. Kemudian sajada ditambahkan dengan alif menjadi asjudu. Kemudian sajada ditambahkan dengan ta menjadi tasjudu. Kemudian sajadah ditambahkan dengan ya menjadi yasjudu. Itu kaidah untuk membuat fi'il mudhari. Ya, dari huruf fi'il madinya tadi ditambahkan salah satu dari huruf mudhara'ah di awalannya. Kemudian yang selanjutnya tashkilu hurufil mudhara'ah. Mentashkilkan yaitu mengharakati huruf-huruf mudhara'ah. Jadi huruf-huruf mudhara'ah itu nanti ketika diberi harakat bagaimana caranya? Ya, tudammu au tuftahu. Di dhamma ataukah dia di fathah? Huruf mudhara'ahnya ya. Jadi huruf-huruf mudhara'ah itu tadi, apakah dia di dhamma ataukah dia di fathah? Yang pertama tudammu hurufu al-mudhara'ati idza kana al-fi'lu ruba'iyan. Huruf-huruf mudhara'ah itu didhammahkan apabila dia idza kana al-fi'lu ruba'iyan, apabila fi'ilnya itu adalah fi'il yang empat huruf. Jadi kalau fi'ilnya nanti adalah fi'il yang empat huruf, ya, maka ketika dibuat menjadi fi'il mudhari, huruf mudhara'ahnya itu kita dhammahkan. Seperti contoh, saro'ah. Ya, saro'ah. Takul fi mudhari'ihi usari'u. Kemudian nusari'u atau yusari'u atau tusari'u bidommi hurufil mudhara'ati, dengan mendomakan huruf mudhara'anya. Jadi kalau misalkan dia fi'il yang empat huruf, maka huruf mudhara'anya itu nanti berharokat dhamma. Ya, huruf mudhara'anya itu berharokat dhamma. Kemudian tuftahu huruful mudhara'ati idza kana al-fi'lu ghayra ruba'iyyin ay as-sulasiyyi wal khumasiyyi was-sudasiyyi. Dan huruf mudhara'anya itu nanti difathahkan idza kana al-fi'lu ghayra ruba'iyyin, kalau fi'ilnya itu bukan fi'il 4. Ya, idza kana al-fi'lu ghayra ruba'iyyin, fi'ilnya itu bukan fi'il yang 4 huruf. Jadi kalau fi'ilnya nanti bukan fi'il yang 4 huruf, maka huruf mudhara'anya itu nanti didhammakan atau difathahkan, ya. Ai maksudnya as-sulasiyyi wal khumasiyyi was-sudasiyyi, yaitu apabila fiilnya tadi itu adalah fiil 3 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Kalau fiilnya adalah fiil yang 5 huruf atau fiilnya adalah fiil yang 3 huruf, atau fiilnya adalah fiil yang 6 huruf, maka huruf mudhara'anya itu difathahkan. Tapi kalau fiilnya adalah fiil yang 4 huruf, maka huruf mudhara'anya itu nanti didommakan. Ya, itu cara menentukan harokat dari huruf mudhara'ah. Lihat fiilnya, datangnya dari yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf. Kalau datang dari fiil yang 4 huruf, maka huruf yang pertama itu wajib didomma. Bagaimanapun bentuk fiilnya. Paham ya? Baik yang asli atau yang tambahan. Kalau di contoh di buku kita ini, saro'a itu yang tambahan satu huruf ya, tapi jadinya empat huruf juga. Jadi enggak masalah, mau dia empat huruf itu dengan huruf tambahan, atau dia empat huruf itu nanti dengan huruf asli. Seperti tazalzala, empat huruf, tapi asli, tazalzala, ya. Tafa'lala, ya tafa'lalu. Ya. Saro'a berarti yang diinginkan di sini nanti adalah yang empat huruf dengan tambahan. Kalau nanti dia selain daripada yang empat huruf, 3 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf, maka nanti huruf mudhara'ahnya difathahkan. Seperti misalus sulasiyyi kataba taqulu fi mudhari'ihi aktubu naktubu yaktubu taktubu. Ya, contoh kalau dia 3 huruf, mudhari'nya nanti aktubu dengan di fathah, naktubu taktubu yaktubu semuanya dengan fathah. Wa misalul khumasi, contoh yang 5 huruf, ihtaroma, maka kita katakan pada mudhari'nya nanti yahtarimu tahtarimu nahtarimu kemudian tahtarimu. Kemudian misalu sudah sihi, contoh yang 6 huruf, istagfara yastagfiru. Jadi ini kaidahnya mudah. Kalau misalkan kita ingin menentukan bagaimana harokat dari huruf mudhara'a, kalau dia fi'il yang 4 huruf, maka huruf mudhara'anya di fathah, huruf mudhara'anya di dhamma. Kalau dia selain dari yang 4 huruf, seperti 3 huruf, 4, 5 huruf atau 6 huruf, maka huruf mudhara'anya nanti di fathahkan. Kemudian yang selanjutnya, siyaghatu fi'il amri. Cara membuat fi'il amr. Jadi kan cara membuat fi'il mudhari ya. Ditambahkan salah satu dari huruf mudhara'ah di awalannya. Adapun bagaimana harokat dari mudhara'ah itu juga sudah kita sebutkan tadi. Yusabu fi'lul amri minal fi'li al-mudhari'i bihalfi harfil mudhara'ati. Fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari'nya. Jadi kalau mau membuat fi'il amr, itu ambil dari lafad fi'il mudhari'i. Dengan membuang huruf mudhara'ah yang ada pada fi'il mudhari'. Jadi salah satu tanda fi'il mudhari' itu kan, dia diakhiri atau diawali dengan huruf mudhara'ah. Maka cara membuatnya nanti adalah huruf mudhara'ahnya nanti dibuang, kemudian kalau membuat fi'il amr ya, huruf mudhara'ah yang ada pada fi'il mudhari itu dibuang. Ya, huruf mudhara'ah yang ada pada fi'il amr itu dibuang. Afwan, huruf mudhara'ah yang ada pada fi'il mudhari ya, itu dibuang. Fahazi af'alun mudhara'atun. Atau contohnya dilihat usari'u, nusari'u, yusari'u, kemudian tusari'u. Faham? Fahazi af'alun mudhara'atun. Maka ini adalah fi'il-fi'il yang diawali dengan huruf mudhara'ah. Wa indama na'ti bi fi'lil amri minha, nahzifu harfal mudhara'ati, fanakulu sari'. Maka tatkala kita ingin mendatangkan ya fi'il amarnya dari fi'il-fi'il yang diawali dengan huruf mudhara' tadi, minha itu kembali ke af'alul mudhara', nahzifu harfal mudhara'. Maka caranya adalah kita membuang huruf mudhara'nya. Fa naqulu sari', maka kita katakan adalah sari'. Fa'il. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ya. Nanti fi'il amarnya adalah fa'il la tufa'il. Sari' la tusari'. Amma idza kana al-fi'lu al-mudhari'u sakinah tsani. Adapun kalau misalkan fi'il mudhari'nya itu adalah fi'il yang disukun huruf yang keduanya. Ya, jadi huruf yang keduanya disukun. Seperti yaskuru, yasbiru, yadkhulu. Ya? Kemudian yahtarimu. Huruf keduanya semuanya disukun. Nahzifu harfal mudhara'ati fil af'ali as-sabiqah. Maka caranya kita membuang huruf mudhara'ah pada fi'il-fi'il yang telah berlalu tadi. Jadi fi'il yashkuru, yasbiru, yadkhulu, yahtarimu. Huruf-huruf mudhara'ahnya itu dibuang. Summa nazidu alifa wasdin. Fi awali kulli fi'lin. Kemudian setelah itu kita menambahkan alif wasol pada awal setiap fi'il tadi. Ya. Jadi pada awal dari setiap fi'il tadi itu kita tambahkan ya alif wasol, hamzah wasol. Paham? Di awal dari setiap fi'il tadi yang sudah kita buang huruf mudhara'nya. Maka fatakulu, maka engkau katakan uskur, isbir, udhul, ihtarim. Wa na'ti bi alifil wasli li adami imkanil ibtida'i bisakini. Dan kita mendatangkan dengan alif wasol atau dengan hamzah wasol itu karena tidak memungkinkan untuk memulai mengucapkan sebuah kata dengan harokat sukun. Karena enggak mungkin. Ya. Misalkan sudah kita buang tadi kan yashkuru. Berarti kalau kita buang mudhara'nya menjadi skur. Nah, enggak mungkin memulai awalan sebuah kata, pengucapan sebuah kata diawali dengan sukun. Karena enggak memungkinkan, maka kaidahnya ditambahkanlah dengan hamzah wasol. Di sini disebut dengan bahasa alif wasol ya. Tapi yang banyak itu adalah hamzah wasol. Karena ada hamzah qat'i, ada hamzah wasol. Ditambahkanlah hamzah wasol. Kenapa ada penambahan hamzah wasol ini? Tujuannya adalah tidak memungkinkan mengucapkan sebuah kata diawali dengan huruf yang disukun. Ya, diawali dengan huruf yang berharokat sukun kemudian diucapkan itu enggak mungkin. Ya, orang Arab tidak bisa melakukannya gitu. Seperti isbir. Kalau misalkan nanti dibuang hamzah wasolnya hanya menjadi isbir. Orang Arab enggak bisa memulai pengucapan sebuah kata yang huruf pertamanya itu disukun enggak bisa. Karena enggak bisa ditambahkanlah hamzah wasol. Di sini Anda punya definisi tentang hamzah wasol. Ya, diperhatikan, ditulis. Hiyal hamzatu allati la tazharu khatton. Jadi hamzah wasol itu hiyal hamzatu dia adalah huruf hamzah allati la tazharu khatton, yang tidak terlihat secara tulisan. Secara tulisan tidak terlihat hamzahnya di situ. Wala tuntaku lafzon. Ya. Wala tuntaku lafzon. Dan ulangi. Hiyal hamzatu allati la tazharu khatton. Wala tuntaku lafzon. Jadi hamzah wasl itu adalah hamzah yang tidak terlihat secara tulisan dan tidak terucapkan secara lafaz. Illa idza ja'at fi awwalil kalami. Ya. Illa idza ja'at fi awwalil kalami. Fa inda izin, ya, fa inda izin, sama dengan hina izin, tapi ini inda izin. Tazharu fin nutqi walal, tazharu fin nutqi la kitabati. Ya, illa iza ja'at fi awwalil kalam, fa inda izin tazharu fin nutqi la al kitabati. Perhatikan definisinya. Sama musonif di buku kita dinamakan dengan alif wasol, ya. Itu juga penamaan yang memang ada karena memang secara tulisan berbentuk alif. Hamzahnya nggak terlihat. Tapi yang paling tepat itu bukan alif wasol, tapi dinamakan dengan hamzah wasol. Apa hamzah wasol itu? Adalah hamzah yang tidak terlihat secara tulisan. Coba kita tulis uktub. Ya? Atau seperti di buku kita ini. Uskur, isbir, udhul, ihtarim. Tidak ada hamzahnya. Yang terlihat apa? Huruf alif. Secara tulisan tidak terlihat hamzahnya. Walatun toku lafzon. Dan juga tidak diucapkan secara lafaz. Paham ini? Illa iza ja'at fi awalil kalam. Kecuali hamzah wasol ini terletak di awal kalam. Artinya apa? Tidak ada huruf yang mendahuluinya. Ya. Tidak ada huruf yang mendahuluinya. Kalau tidak ada huruf yang mendahuluinya, fa'inda izin tazharu fin nutqi. Ketika ini, ketika itu kalau memang terjadi, tazharu fin nutqi. Hamzah wasol terlihat secara pengucapan. Seperti kita ucapkan uskur. Tidak ada huruf sebelumnya kan, sebelum hamzahnya kan? Uktub, tidak ada huruf sebelumnya. Dia terletak di awal kalam. Maka secara lafaz dia terucapkan. Uktub, isbir, ihtarim. Paham? La al-kitabah, tapi tidak secara penulisan. Coba ditulis. Tidak ada hamzah di situ, yang ada adalah alif. Makanya kata beliau di sini, illa iza ja'at fi awalil kalam. Kecuali hamzah itu terletak di awal kalam. Kalau misalkan ada hamzah wasol didahului dengan satu huruf, maka cara membacanya tidak dibaca hamzahnya. Coba kita tulis uktub. Kalau kita baca dikasih didahului dengan waw, bacanya waktub, wasbir, wahtarim. Hamzahnya enggak terucap. Makanya definisinya beliau ini paling bagus adalah hamzah yang tidak terlihat secara tulisan. Tidak ada hamzahnya terlihat kalau kita tulis. Uktub, isbir, ihtarim. Tidak ada hamzahnya. Yang ada itu adalah alif. Kemudian walatum tokulafzon. Dan hamzah itu tidak diucapkan juga secara lafaz. Paham ini? Kenapa dia tidak diucapkan secara lafaz? Kalau dia didahului dengan ada sebuah huruf. Seperti kita lihat. Isbir menjadi wasbir. Tidak bisa diucapkan dia secara lafaz. Waktub, wahtarim, wajlis. kecuali hamzah wasol ini nanti terletak di awal kalam. Artinya apa? Tidak ada huruf yang mendahulunya. Kalau tidak ada huruf yang mendahulunya, hamzah wasol ini terlihat secara pengucapan. Diucapkan jelas. Uktub, isbir, ihtarim, ijlis. Diucapkan jelas. La al-kitabah. Tapi tidak secara tulisan. Artinya apa? Ketika ditulis, hamzahnya tetap tidak ada. Coba kita tulis uktub. Tidak ada hamzahnya di situ. Yang ada alif. Difahami maksudnya nih? Ketika kita dapatkan ada sebuah kata didahului dengan hamzah wasol, tapi sebelum hamzah wasol ini ada wawu atau ada alif atau ada huruf yang lain, maka hamzah wasol itu adabnya jangan dibaca. Yang benarnya enggak boleh dibaca. Paham nih? Waktub. Jangan dibaca wa'uktub. Wasbi atau isbir. Kalau kemasukan waw atau fa, misalkan fasbir. Jangan dibaca fa'isbir. Diketahui nanti. Karena memang susunannya seperti itu. Ya, kalau dia didahului dengan satu huruf, maka tidak boleh dibaca. Paham kalau sini? Jadi lihat ya. Kalau fi'il mudhari'nya adalah yang disukun huruf tengahnya tadi, seperti yaskuru, yasbiru, yadkhulu, yahtarimu, maka huruf mudhara'nya dibuang pada fi'il-fi'il yang telah berlalu tadi yang kita sebutkan. Kemudian tambahkan alif wasol. Alif wasol ini maksudnya hamzah wasol. Di awal dari setiap fi'il tersebut. Berarti kalau sudah kita buang kan menjadi syukur, sbir, dekhul. Kemudian tambahkan hamzah wasol. Paham ini? Adapun nanti harokat hamzah wasol itu mengikuti harokat dari huruf yang di tengah pada fi'il mudhari'nya. Huruf kedua pada fi'il mudhari'. Ya, pada fi'il madinya nanti, huruf yang keduanya itu huruf apa, dilihat di fi'il mudhari'nya berharokat apa dia. Maka begitulah harokat pada hamzah wasol. Seperti, syakaro yashkuru. Kaf di situ berharokat domma. Ketika dikasih hamzah wasol, baca hamzah wasolnya pun domma. Uskur, bukan iskur, bukan askur, tapi uskur. Jadi harokat hamzah wasol ini terletak ditentukan dengan harokat yang ada pada huruf kedua dari fi'il madinya. Huruf yang kedua pada fi'il muadi, pada sebuah fi'il, ketika dibuat menjadi fi'il mudhari, berharokat apa dia, maka begitulah juga harokat dari hamzah wasol. Seperti udakhul, dakhola, ya dakhulu. Ya, kho-nya itu di domma. Maka hamzah wasolnya pun di domma. Ihtarim. Mudhari'nya kan adalah ihtaroma yahtarimu. Paham? Huruf ro-nya di kasro. Maka ketika dimasukkan hamzah wasolnya juga di kasro. Dan sudah jelas tadi, wa na'ti bi alifil wasli, dan kita mendatangkan alif wasol atau hamzah wasol li'adami imkanil ibtida'i bisakini, karena enggak mungkin memulai ya pengucapan sebuah kata dengan harokat sukun. Itu enggak mungkin. Karena enggak mungkin, maka dikasihlah hamzah wasol.